dengan kita. Sekeping hati yang rapuh ku simpan menjadi cerita abadi. Selama jalan ku doakan semoga bahagia. Usahirkan diri ini biarlah begini. Rela hatiku melepasmu memang berat. Rasa semua ku terima walau harus hatiku merana. Namamu tetap abadi walau kau tak di sisiku lagi. Cintamu tetap di hati sepanjang masa kau ku sayangi. Namamu tetap abadi walau kau tak di sisiku lagi. Cintamu tetap di hati sepanjang masa kau ku sayangi. Zoom!